Dari mana yang seperti ini? Ya. Ibadah dijadikan bisnis lagi. Allahumma musta'an. Ditentukan hari-harinya. Hari apa saja, kawan? Kalau tahlilan itu. Hah? Malam ketujuh, ya? Ada malam ketujuh? Malam ke 40, malam ke 100, 1000 ada? Malam ke 1000, subhanallah. Ya. Menghabiskan waktu, ya, mubazir, menghambur-hamburkan harta, banyak sekali. Ya. Dari pelanggaran-pelanggaran, sebabkan karena tahlilan tersebut.